Mitra bisnis, salah satu dasar keputusan Mahkamah Konstitusi saat mengabulkan gugatan atas pasal 50 Undang-Undang Sisdiknas yang menjadi payung hukum, pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI, dan Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI, adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar di RSBI dan SBI. Untuk membahas mengenai faktor lain yang menjadi landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan tersebut, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, apakah faktor diskriminasi dalam memperoleh pendidikan berkualitas memang tepat dijadikan dasar oleh Mahkamah Konstitusi? Itu tepat, akan tetapi itu konsekuensinya bukan sekolahnya dong yang digugat-gugat. Penggunaan anggaran yang katanya minimum 20% itu kemana? Apa benar hanya universitas negeri yang berhak? Kalau di satu pihak mengakui bahwa tidak mencukupi, yang begitu-begitu loh. Tapi Pak Quick, bukankah Undang-Undang Dasar kita memang menggariskan hal itu? Sekarang begini, yang menyangkut itu mesti-mesti. Jadi di sini kita harus mengadakan pembedaan antara akademisi dan intelektual. Akademisi, akademikus adalah orang yang punya titel kesarjanaan. Intelektual adalah orang yang agak all-round, lebih mendalam, lebih filosofis. Nah kalau kita ke sana, menafsirkan Undang-Undang Dasar tidak bisa tanpa landasan filosofinya yang dalam, gitu kan? Seperti apa misalnya Pak Quick? Misalnya ini bertentangan dengan pasal sekian dari Undang-Undang Dasar. Pasal ini dari Undang-Undang Dasar, sejarah lahirnya itu seperti apa? Setiap pasal kan waktu itu diperdebatkan. Yang Undang-Undang Dasar 45 punya setebal itu kok. Ada dua, yang satu berwarna hitam diterbitkan oleh Seknek, zamannya Pak Mudiono. Yang satu berwarna kuning, guru besar A.B. Kusuma. Dari Universitas Indonesia yang memuat banyak pikiran-pikirannya Pak Yamin yang hilang lama ditemukan oleh dia gitu. Nah ini kan mesti didalemin betul-betul. Mengapa pasal itu lahir gitu. Latar belakangnya seperti apa gitu kan. Nah kesan itu tidak ada. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.